Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan taufiknya, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan dari kaidah yang ke-11 yang berbunyi bahwa a'zam asbab atau min a'zami asbabil iftiraq, di antara sebab terbesar perpecahan, maksudnya perpecahan kaum muslimin, adalah berkelompok-kelompoknya sebagian dari kaum muslimin kepada golongan tertentu atau kepada orang tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Ini merupakan sebab, di antara penyebab kelemahan kaum muslimin dan merupakan sebab terpecah belahnya kaum muslimin, karena kaum muslimin berkelompok-kelompok dan kaum muslimin atau sebagian mereka ya, berkelompok kepada seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok itu merasa bangga dari apa yang ada pada mereka. Dalam kesempatan yang lalu saya sudah bacakan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada kesempatan yang mulia ini saya akan lanjutkan pembahasan kaidah ini. Dari Ibrahim An-Nakhai, qol, dia berkata, kana yakrahu an yuqal sunnatu Abi Bakrin wa Umar, walakin sunnatullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata kan, artinya kana yukrah, dulu dibenci, artinya tidak disukai, berkata ini adalah sunnahnya Abu Bakar, ini adalah sunnahnya Umar. Tetapi yang disukai adalah perkataan ini adalah sunnahnya Allah atau sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin sunnatullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perkataan Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau berkata, فَإِذَا كَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ لا يستجيزون نسبة ما يعبدون به ربهم ولا مذاهبهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي ولا ينتسبون إلى أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بهم لو شاهدوا ما نشاهده من المصائب الهادمة للإسلام على من امتحن على من امتحنه الله به من الانتماء إلى مذهب فلان وفلان والإقبال على أقوال مالك وأبي حنيفة والشافعي وترك أحكام القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ظهريا. Dia berkata, apabila para sahabat, jadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, dan apabila para tabi'in rahimahumullah, mereka tidak membolehkan untuk menisbatkan apa yang mereka beribadah, ya, apa yang atau mazhab mereka, menisbatkan mazhab mereka atau yang dengannya mereka beribadah kepada Rabb mereka ila Abi Bakrin wa ila Umar wa ila Uthman wa la ila Ali, ya, mereka tidak membolehkan menisbatkannya kepada mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, mazhab Uthman atau mazhab Ali, ya, dan tidak menisbatkannya kepada salah satu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kalau mereka menyaksikan apa yang kita saksikan di hari ini, ya, dari musibah-musibah yang bisa menghancurkan Islam, dari orang yang berintima menisbatkan dirinya kepada mazhab fulan dan fulan, ya, kemudian kepada perkataan Malik, kepada perkataan Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dengan meninggalkan hukum-hukum Al-Qur'an dan hukum-hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang punggungnya. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Nah, jadi Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata bahwa kaum salaf dulu tidak suka berkata ini sunahnya Abu Bakar, ini sunahnya Umar, ya, jadi tidak boleh kita berkata demikian, ya, tetapi mereka lebih menyukai dan memang harus, ya, mereka mengatakan ini adalah sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka sangat menjauhi itu, menjauhi perkataan ini sunnahnya Abu Bakar, ini sunnahnya Umar, ini sunnahnya Uthman, ini sunnahnya Ali. Hah? Mereka sangat jauh dari hal itu. Apalagi misalkan zaman sekarang, misalkan ini sunnahnya Ari, misalnya gitu, ya. Ini sunnahnya Ustadz Fulan. Ini sunnahnya misalkan Kiai Fulan. Ya. Kita harus menjauhi hal-hal demikian. Karena kalau misalkan tidak dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka akan menimbulkan banyak sekali perpecahan, ikhtilaf. Oleh karena itu, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata bahwa kaum salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, ya, Ibnu Hazm juga berkata demikian, tidak menyukai berkata ini sunnahnya Abu Bakar, ini sunnahnya siapa? Umar, ya. Padahal kita tahu orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar, ya, dan Umar radhiyallahu anhuma. Tetapi tidak ada yang berkata ini sunnahnya Abu Bakar dan sunnahnya Umar. Oleh karena itu ini harus diperhatikan oleh kita semua. Ini kaidah sangat besar sekali dan sangat bermanfaat untuk kita, ya. Kaidah ini bisa menyatukan kaum muslimin, ya. Oleh karena itu, asy-syudz wal infirad anil jamaah, ya, menyimpang atau menyendiri dari jamaah merupakan hal yang buruk. Yuwallidu syarran, bisa meng, apa, bisa yuwallidu syarran, bisa melahirkan keburukan, bisa melahirkan keburukan. Oleh karena itu wajib bagi kaum muslimin untuk bersatu dengan jamaah kaum muslimin, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam kesempatan yang mulia ini saya akan bacakan perkataan para ulama dari imam yang empat yang saya nukil dari kitab Sub As-Sabil fi Fiqh Ad-Da'wah wa Kaifiyat Al-Wa'ad Bid-Dalil, dan penulisnya menukil dari perkataan gurunya yakni Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kita lihat bagaimana perkataan kalam Abu Hanifah, ya, kemudian perkataan Imam Malik, kemudian perkataan Al-Imam Syafi'i, dan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Dari yang nomor satu, yakni Al-Imam Abu Hanifah, beliau berkata, "Idza sahha al-hadithu fahuwa madhhabi." Idza sahha al-hadithu fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhhabku. Ya. Al-Imam Abu Hanifah berkata demikian. Jadi kalau ada hadis yang sahih, ya, menyelisihi madhabnya beliau, kemudian mengambil hadis sahih tersebut, maka tidak bertentangan dengan madhabnya beliau. Karena beliau, yakni Al-Imam Abu Hanifah berkata, "Idza sahha al-hadithu fahuwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, ada, dia adalah madhabku. Ini tentang wajibnya mengambil hadis, ya, dan meninggalkan taklid kepada pendapat-pendapat para a'immah yang menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita lihat lagi perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya. Beliau pernah berkata, "La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadhna." Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami kalau dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Al-Imam Abu Hanifah berkata, "Haram 'ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami." Ya, merupakan hal yang haram orang yang tidak mengetahui dalilku, dia berfatwa dengan perkataanku. Ya, jadi Al-Imam Abu Hanifah mengajarkan kaum muslimin untuk kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, Al-Imam Abu Hanifah juga berkata, "Fa innana bashar." Ya, kita ini manusia. Naqulu al-qawla al-yawm wa narji'u anhu ghadan. Kita ini manusia. Kita pada hari ini berpendapat dengan sebuah pendapat dan besok kita rujuk. Artinya tidak berpendapat dengan pendapat hari ini. Ya. Kemudian juga beliau juga berkata kepada Ya'qub. Ya'qub ini Abu Yusuf, ya. Beliau berkata, "Ya Ya'qub, wahai Ya'qub, waihak ya Ya'qub, celaka anda. La taktub kullama tasma'u minni." Jangan anda tulis setiap yang kau dengar, ya, setiap yang anda dengar dariku. "Fa inni qad ara ar-ra'y al-yawma atrukuhu ghadan." Karena bisa jadi aku mengambil sebuah pendapat pada hari ini dan saya tinggalkan pendapat itu besoknya. "Wa ara ar-ra'y ghadan wa atrukuhu ba'da ghad." Dan besok saya berpendapat dengan sebuah pendapat, kemudian lusanya saya berpendapat dengan pendapat yang lain. Ya. Ini menunjukkan ya kedalaman fikih dari al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian perkataan yang lain dari perkataan al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah taala wa khabara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, fatruku qawli." Fatruku qawli. Apabila aku berpendapat dengan sebuah pendapat yang menyelisihi kitab Allah dan menyelisihi khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatruku qawli, maka tinggalkanlah pendapatku. Subhanallah, ya. Ini merupakan ketawaduan dari seorang ulama sekaligus ketinggian ilmu beliau dan juga bagaimana pengajaran beliau kepada kita semua agar kita ini kembali kepada dalil dan dalil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam, ya. Apalagi dalam masalah hal yang diperselisihkan di antara kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya. "Fala wa rabbik demi rabbmu." Ya. Mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kau sebagai hakim wahai Muhammad terhadap apa yang mereka perselisihkan. Terhadap apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak mereka dapati pada diri mereka haraj, rasa sempit. Mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul menerima. Nah, kemudian kita lihat perkataan Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Tadi perkataan al-Imam Abu Hanifah. Sekarang kita lihat perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Ya. Ini menunjukkan mereka tidak memaksakan untuk taklid kepada mazhab tertentu. Ya. Nah. Jadi kita lihat. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, di antara perkataannya adalah, "Innama ana basharun ukhti'u wa usib." Kata Imam Malik, sesungguhnya aku hanyalah sekedar manusia biasa, bisa salah dan bisa benar, bisa salah dan bisa benar. "Fanzuru fi ra'yi," maka lihatlah pendapatku. "Fakullu ma wafaqal kitab was sunnata fakhudhuhu," seluruh hal yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dari pendapatku, maka ambil. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnata fatruku, dan segala hal yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, artinya tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, fatruku, maka tinggalkan. Subhanallah. Lihat bagaimana Imam Malik rahimahullahu ta'ala tidak fanatik, tidak ta'asub dengan pendapatnya sendiri, dari pendapat beliau. Ya. Dia tidak mengatakan, "Ini pendapat saya paling benar." Tidak. Apalagi jika pendapatnya ini bertentangan dengan Alkitab, yakni Al-Quran, dan bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Lihat, saya adalah manusia biasa. Saya bisa benar sebagaimana saya bisa salah." Ya. "Dan lihat pendapatku. Fanzuru, lihat pendapatku." Ya. "Semua hal yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, maka ambil. Maka ambil dari pendapatku. Tetapi kalau pendapatku itu tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan diambil. Tidak boleh diambil." Subhanallah, ya. Ini perkataan yang luar biasa dari seorang imam yang besar, Imam Malik, ya, yang dikatakan oleh ulama, Imam Malik ini adalah najm, yakni bintang, ya. Imam Malik ini adalah bintang, ya. Kemudian perkataan yang kedua dari perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, dia pernah berkata, "Laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, tidak ada seorang pun setelah Nabi SAW melainkan pendapatnya bisa diambil atau bisa ditolak kecuali Nabi SAW. Subhanallah, ya. Jadi setelah Nabi SAW, pendapatnya bisa kita ambil, bisa kita tolak. Tetapi kalau datang pendapat, kalau datang hadis, keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita tolak. Kita ambil pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Kemudian kita lihat ada sebuah cerita dari Ibnu Wahab. Ya. Dia berkata, qala Ibnu Wahab, ya. Ibnu Wahab berkata, sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlaini fil wudu. Ya. Aku mendengar Malik, yakni Imam Malik rahimahullah, ditanya tentang menyela-nyela jari kaki, dua kaki ketika wudu, di sela-sela. Faqal Imam Malik rahimahullahu taala menjawab, "Laisa dzalika 'alan nas." Laisa dzalika 'alan nas, ya. Hal itu tidak disyariatkan bagi manusia, kata Imam Malik. Manusia enggak perlu menyela-nyela jari-jari kaki ketika berwudu. Nah, ketika Imam Malik rahimahullahu ditanya demikian, Imam Malik menjawab demikian. Qal Ibnu Wahab berkata, fataraktuhu hatta khaffan nas. Fataraktuhu hatta khaffan nas. Maka saya biarkan sampai tidak ada manusia. Maksudnya sepi, ya, sampai ditinggalkan oleh manusia. Nah, ini adab yang luar biasa juga dari siapa? Dari Ibnu Wahab. Ya, Imam Malik ketika ditanya, ada enggak sunahnya atau syariatnya menyela-nyela jari dua kaki? Imam Malik rahimahullah berkata, tidak ada. Padahal ada, ya. Padahal apa? Ada. Ibnu Wahab rahimahullahu taala tahu bahwa ada hadis yang menerangkan hal itu, ya. Nah, kita lihat subhanallah, Ibnu Wahab juga memiliki adab yang tinggi, ya. Dia tidak mau menjatuhkan Imam Malik di majlis. Nah, coba orang zaman sekarang, ya, langsung, ya, wah bodoh nih. Ya, bodoh, tolol, bloon, kan itu. Wah, saya langsung berdiri, misalkan. Ya. Biar orang langsung kesempatan tuh. Ya, ada, nah, begitu ya. Tapi subhanallah, ditunggu sampai sepi. Ya, kemudian setelah itu fakultulahu, Ibnu Wahab rahimahullah berkata kepadanya. Saya berkata kepadanya, kata dia, indana fi dhalika sunnah. Indana fi dhalika sunnah. Tentang hal itu ada sunnahnya, kata Ibnu Wahab. Ya Imam, indana, saya memiliki atau kami memiliki sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, tentang menyela-nyela apa? Jari kaki. Imam Malik bertanya, wa ma hiya? Apa itu? Ya. Qultu, maka saya berkata, haddatsana Al-Lais ibn Sa'ad wa ibn Luhai'ah wa Amr ibn Al-Harith an Yazid ibn Amr Al-Ma'afiri an Abi Abdurrahman Al-Hubli an Al-Mustawrid ibn Shaddad Al-Qurashi qala. Kemudian Ibn Wahab membacakan sanad nya sampai kepada Al-Mustawrid Ibn Shaddad Al-Qurashi. Dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudalliku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlaihi. Ya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyela-nyela jari kedua kakinya dengan khinsirnya, dengan jari ininya. Kalau dengan jari apa ini? Manis. Ini. Kalau cerbon jentik. Jentik ya. Ya, dengan jarinya Rasulullah SAW itu menyela-nyela jari kaki. Ya. Faqal, kemudian Imam Malik ketika mendengar hadis itu dari Ibnu Wahab, dia berkata, "Inna hadzal haditsa hasan." Inna hadzal haditsa hasan. Hadis ini hasan ya, kata Imam Malik. Sesungguhnya hadis ini hasan ya, kata Imam Malik ya. وَمَا سَمِعْتُ بِهِ قَطْ إِلَّا السَّعَةِ. Dan aku tidak mendengar, tidak pernah mendengar hadis ini kecuali saat ini. Ya. Kemudian kata Ibn Wahab, ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُسْأَلُ فَيَأْمُرُ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ. Kemudian aku mendengar beliau ditanya tentang hal tersebut, ya, maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala memerintahkan untuk menyela-nyela jari kaki. Lihat bagaimana Imam Malik rahimahullah tidak fanatik dengan pendapatnya, kalau pendapatnya menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak malu beliau mengatakan apa? Salah. Nah, ini harus ditiru oleh kita karena ini ilmu amanah. Ketika kita disodorkan hadis, wah hadisnya sahih. Ya, jangan kita lawan dengan akal. Ya. Jangan kita lawan dengan pendapat kita atau pendapat siapapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian orang mencari-cari dalil yang lain, cari-cari alasan. Ya, karena sudah kadang mengeluarkan pendapat misalkan. Ini merupakan hal yang keliru. Para imam yang besar, ya, Imam Malik rahimahullah berkata semua orang pendapatnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diterima, bisa ditolak, kecuali pendapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditolak. Ini Imam Malik rahimahullahu taala. kita lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah. Imam Syafi'i ya, pengikutnya paling banyak. Dan mazhabnya mazhab Syafi'i, ya, di dunia Islam ini banyak yang bermazhab dengan mazhab beliau, ya, mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Kita lihat bagaimana perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullahu dan perkataan tentang hal ini sangatlah banyak dari beliau rahimahullahu, ya. Di antara perkataannya, saya tidak membacakan semuanya, saya ambil beberapa perkataan beliau ya. Di antara perkataan beliau, kata beliau, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqawli ahadin. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kaum muslimin telah sepakat bahwa orang yang baginya sudah jelas sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perkataan seorang manusia, karena perkataan seseorang. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini merupakan ijma' kaum muslimin bahwa tidak boleh kita ya mengambil perkataan siapapun menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perkataan yang luar biasa dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tidak boleh ya. Bagi kita semua meninggalkan sunnah karena mengambil perkataan seorang manusia, siapapun dia, ya, ustadzkah, kiaikah, ya, atau siapapun. Lihat para sahabat Rasulullah SAW demikian, ya. Kemudian perkataan Imam Syafi'i yang lain. Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu." Kata Imam Syafi'i, apabila engkau mendapati dalam kitabku hal yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah perkataan, maka ambillah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wada'u ma qultu, dan tinggalkan pendapatku. Subhanallah. Imam Syafi'i, imam yang besar, ya, berkata demikian. Dan beliau berkata dalam ayat yang lain, fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahad. Ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan menoleh kepada pendapat siapapun dari pendapat manusia. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan tentang ketawaduan Imam Syafi'i, sekaligus beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita berpegang kepada dalil. Berpegang kepada sunnah yang mulia. Ya. Yani sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, apabila kaum atau kalian mendapatkan di dalam kitabku apa yang aku tulis, ya, hal yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambil sunnah Rasul, ikuti, ya, tinggalkan pendapatku, jangan noleh kepada pendapat siapapun. Subhanallah. Bisa enggak kita begini? Ya. Dan ini pelajaran, nasihat dari beliau rahimahullahu taala, ketika kita menjumpai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wal hadis sahih, misalkan hadisnya sahih, maka hendaknya kita ambil itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun menyelisih pendapat-pendapat manusia. Kata Imam Syafi'i, wala taltafitu ila qawli ahad. Jangan menoleh kepada pendapat siapapun. Kemudian di antara perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, persis sama perkataannya seperti perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau berkata, "Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi." Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kata Imam Syafi'i, apabila hadis itu sahih, maka itu mazhabku. Jadi mazhabnya Imam Syafi'i berpegang dengan hadis yang sahih. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mendapati hadis yang sahih, kita pegang, maka kita bermadzhab dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah apa? Mazhabku. Maka itu adalah mazhabku. Nah. Kemudian perkataan yang lain dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana raji'un 'anha fi hayati wa ba'da mamati aw ba'da mauti." Beliau berkata, "Kullu mas'alatin," setiap masalah, ya, yang telah sahih dalam masalah tersebut, ada khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "inda ahli naql," menurut ahli naql, ini menurut para ulama, ya, "dan menyelisihi pendapatku," ya, menyelisih pendapatku, fa ana raji'un anha, maka saya rujuk dalilnya. Fi hayati wa ba'da mauti, ketika aku hidup dan nanti setelah aku mati. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Jadi kalau ada pendapat beliau yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak kita ambil. Yang kita ambil adalah sunnah Rasul SAW, dan itu adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Kemudian dalam perkataan yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ra'aitumuni aqulu qawlan." Apabila kalian melihat aku berpendapat dengan sebuah pendapat, waqad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafuhu, dan telah sahih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan ada hadis yang sahih yang menyelisih pendapatku, fa'lamu anna aqli qad dhahab, maka ketahuilah bahwa akalku hilang. Maksudnya apa? Maksudnya kalau aku mengambil pendapatku padahal ada hadis sahih, berarti saya gila, begitu ya. Subhanallah, ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian Imam Syafi'i berkata juga, kullu ma qultu, setiap apa yang aku katakan atau setiap pendapatku, fakana 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih, fa hadithun nabiy sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni. Setiap pendapatku, ya, kemudian ada nabi, ada pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi pendapatku sedangkan hadisnya itu sahih, maka hadis Nabi SAW lebih aula, lebih utama. Maka janganlah taklid kepadaku. Janganlah taklid kepadaku. Kemudian dalam perkataan yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kullu hadithin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa illam tasma'u minni. Semua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataanku, adalah pendapatku, walaupun kalian tidak mendengarnya dariku. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Luar biasa. Setiap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang sahih, ya, maka itu pendapatku, walaupun kalian belum mendengarkan dariku. Ya. Itu ketawaduan beliau. Dan memang tidak semua ulama menguasai semua hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Apalagi kita. Apalagi kita. Ya. Nah, harus lebih tawadu. Ya, harus lebih mengerti tentang siapa kita. Ulama berkata, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Ya. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita lihat perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, di antara perkataan beliau, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyya wa la Al-Auza'iyya wa la Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah taklid padaku, taklid pada Imam Malik, jangan juga taklid pada Imam Syafi'i, pada Imam Al-Auza'i, juga pada Imam Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ya. Kemudian beliau juga berkata, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malikin wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa indi sawa wa innamal hujjatu fil athar. Pendapat Auza'i, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah, semuanya pendapat. Wa huwa indi sawa. Hal itu menurutku sama. Wa innamal hujjatu fil athar. Tetapi hujjah itu ada dalam athar. Ada dalam athar. Kemudian pun dia berkata, man radda haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakin. Fahuwa ala syafa halaka. Orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut berada pada tepi jurang kebinasaan. Ya. Dari sini kita tahu bagaimana para ulama rahimahullahu taala, ya, berpegang teguhnya mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita tahu bahwa mereka melarang taklid kepada mereka tanpa ilmu, ya, inilah perkataan-perkataan mereka rahimahumullahu taala, perkataan Imam Malik, perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala, ya. Dan hendaknya kita, ya, meniru mereka, di mana mereka adalah para ulama, ya, rabbaniyin, yang telah mewariskan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Inilah yang tentunya bisa kita bahas, ya, dengan santai tapi serius, ya, dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, dan selebihnya saya serahkan juga kepada Ahun Ari untuk memimpin acara ini. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini, dan kita mohon pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami setiap pelajaran dan materi yang disampaikan Ustaz di kesempatan siang hari ini. Ikhwatul Islam, kini saatnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Bisa Anda kirimkan pesan singkat di 0819896543, atau pesan, atau Anda menghubungi nomor kami di 0218236543. Baiklah, kita akan membacakan satu pesan singkat yang masuk Ustaz dari Ahmad di Mojokerto yang bertanya. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana sikap kita ketika kita menerapkan sunnah, kita mah diejek menyimpang dan terkadang dibilang sesat dalam masyarakat. Bagaimana kita menghadapi teman-teman atau lingkungan masyarakat seperti ini? Iya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi. Amma ba'd. Nah, sikap kita ketika menghadapi hal yang demikian, ketika kita menghidupkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian manusia yang karena kejahilan atau ketidaktahuan mereka, ya, malah menentang dan malah dianggap sebagai hal yang baru, agama baru, dianggap bid'ah dan seterusnya, maka sabar, ya, tidak ada kata lain kecuali apa? Bersabar dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan hidayah. Kemudian terus sambil kita berusaha dan mencoba, ya, memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada mereka dengan hikmah tentunya, agar mereka mengetahui bahwa ini merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Karena zaman sekarang memang, kata para ulama, zaman al-jahl, zaman kebodohan yang begitu merata, ya, begitu merata. Tapi banyak sekali dari kita tidak mau dikatakan bodoh, iya kan? Ya enggak, akhirnya. Padahal tidak tahu baca Al-Quran, tidak tahu baca hadis, tidak mengenal ilmu-ilmu hadis, tidak mengenal perkataan-perkataan para ulama, ya. Nah, ini. Oleh karena itu, sabar, ya. Sabar, kita dakwahkan, kita kasih tahu. Jangankan hal yang jauh, ya, tafsir. masalah akidah saja, masalah akidah, ya, kita kadang-kadang miris ya, melihat sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin ya, yang belum bisa mengetahui akidah yang benar ya. Banyak di antara kita masih ya, percaya dengan hal-hal tertentu yang khurafat, takhayul ya. Masih banyak percaya yang percaya kepada Nyiror Kidul misalkan begitu ya. Kemudian masih banyak yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, atau tidak mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mengagungkan Al-Qur'an ya. Kemudian masih banyak di antara kita yang tidak mengerti wala wal bara ya. Wala wal bara itu loyal dan berlepas diri. Di dalam akidah kaum muslimin, kita harus tahu loyal kita kemana, baru kita kemana. Jadi di antara kita masih belum tahu masalah ini. Ya, banyak dia ngakunya muslim, tapi loyalnya kepada orang kafir. Ya, membela-bela orang kafir berhadapan dengan kaum muslimin. Ini bertentangan sekali dengan akidah. Ya, bertentangan dengan akidah. Ya, kaum muslimin, naam, kita ada perbedaan dengan kaum muslimin, tetapi mereka kaum muslimin, saudara kita. Jangan sampai kita membela orang kafir ya, untuk menghadapi kaum muslimin. Ini musibah besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana sifat para sahabat Rasul. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahma'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah dan para sahabat yang bersamanya keras sama orang kafir, tetapi saling kasih sayang sama kaum muslimin. Jangan dibalik. Sama kaum muslimin keras, sama orang kafir berlemah lembut malah mendukung. Wal'iyadzu billah. Masih banyak kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin tidak paham, apalagi tentang sunnah-sunnah yang baru dirasa ya, itu. Wah, ini aneh, ini aneh. Oleh karena itu, maka kita harus bersabar, harus bersabar dan terus berdakwah, terus berdakwah. Dan ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid ini penting sekali. Ya, dakwah tauhid adalah dakwah yang terus harus didakwahkan. Bukan seperti perkataan sebagian orang, dakwah tauhid ini sudah bukan saatnya lagi. Ya, sudah tutup dakwah tauhid. Tidak benar. Ya, tauhid dan manhaj, bagaimana cara berpikirnya kaum muslimin, ya, dan prinsip kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, nah ini. Jadi kembali kepada pertanyaan bahwa hendaknya kita apa? Hendaknya kita bersabar ya, dan terus belajar. Nah, baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami bacakan pertanyaan dari Abdullah di Subang, Ustaz, yang bertanya. Ustaz, bagaimana kalau ada yang bilang ke kita, kita harus mengikuti satu imam? Sebab atau karena mereka bertanggung jawab terhadap apa yang kita ikuti, Ustaz. Benar atau tidak statement kayak ini, Ustaz? Iya. Jawabannya sudah dijawab dalam majelis ini. Iya. Ya. Bagaimana perkataan para ulama kita? Ya. Empat imam madhab tadi seperti Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita, ya. Kita lihat ya, mereka semuanya tidak suka untuk ditaklidi. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i berkata, "Idza sahal hadits fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, maka itu madhabku. Kalimat wajib mengikuti salah satu imam, ya, ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Ya. Karena satu imam tidak menguasai semua apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan ini di antara sebab perbedaan yang terjadi ya, yang disebutkan oleh ulama, terjadinya perselisihan pendapat di antara kaum muslimin atau perbedaan di antara kaum muslimin, karena sebagian mereka ya belum mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau belum sampai kepada salah satu dari mereka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga berpendapat dengan sebuah pendapat yang mana ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini ma'ruf di kalangan ulama, di kalangan ahlul madhab ya, di madhab selain Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah imam besar ya. Dan ma'ruf kedua muridnya seperti Muhammad bin Al-Hasan kemudian Abu Yusuf rahimahumullah ya, itu banyak menyelisihi syekhnya. Banyak menyelisihi Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ya. Kemudian di madhab Syafi'i kita jumpai juga demikian ya, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dan yang lainnya dari pengikut Syafi'i rahimahullah punya pendapat banyak sekali yang bertentangan dan berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan bisa dibaca dalam buku-buku mereka ya, tapi waktunya singkat ya. Ya. Seperti misalkan saya bacakan kisah Imam Muhammad ya. Beliau menyebutkan tentang imamnya ini, Imam Abu Hanifah ya, itu sekitar 20 masalah dia menyelisih imamnya. Di antara masalah istisqa, salat istisqa, beliau berkata bahwa amma Abu Hanifah, yakni gurunya, beliau berpendapat bahwa istisqa itu tidak ada solatnya. Kemudian beliau berkata amma fi qaulina, lihat muridnya berat, adapun pendapat kami ya, fa innal imama yusalli bin nas raka'atain thumma yad'u wa yuhawwilu rida'ahu ya. Adapun pendapat kami salat ada seorang imam mengimami manusia salat istisqa dua rakaat ya, kemudian dia berdoa dan merubah apa ridanya. Lihat bagaimana dia menyelisih pendapat imam imamnya, gurunya ya, dan yang lainnya ya, dan lainnya. Mazhab di antara perkataan yang dinisbatkan kepada misalkan Abu Hanifah bahwa beliau berpendapat seorang wanita bisa menikahkan dirinya tanpa wali ya, ma'ruf ini pendapatnya, tapi pendapat ini menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata la nikaha illa bi wali, la nikaha illa bi wali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ayu mamra'atin, setiap wanita manapun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah bi ghairi idzni waliha, nikah tanpa walinya maka batil, batil dan batil kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, ketika terlihat pendapatnya itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka murid-muridnya seperti Imam Al-Muzani dan yang lainnya menyelisih pendapat beliau rahimahullahu taala, dan ini itu mazhabnya Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berkata idza sahal hadis fa huwa mazhabi, kalau hadis itu sahih maka itu adalah mazhabku. Jadi perkataan wajib mengikuti salah satu imam tidak tepat. Ya, bahkan ada perkataan yang mengatakan nanti di akhirat kita berada di belakang imamnya. Ini tidak ada hadisnya. Justru yang benar kita semua berada di belakang nabi-nabi kita. Ya. Sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Musa pengikut Nabi Musa di belakang Nabi Musa. Sampai sawad yani banyak sekali kata Rasulullah SAW. Kemudian ada nabi yang pengikutnya cuma dua orang, satu orang, bahkan tidak ada pengikutnya. Wah, Nabi SAW memiliki pengikut yang paling banyak. Dan semua umat Islam yang Allah utus Nabi Muhammad SAW kepada mereka akan berada di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ada dalam keterangan dalam sunnahnya. Adapun para ulama yang lain tentang wajib, kalimat wajib ya, kalimatnya wajib nih. Pertanyaan wajib kan? Tidak. Ya, tidak wajib. Tetapi kalau kita belajar dari salah satu mazhab tidak terlarang. Boleh Ustaz ya. Iya. Itu fatwa para ulama. Kita belajar misalkan mazhab Asy-Syafi'i ya di Indonesia dari A-nya sampai Z-nya. Ya, boleh. Tapi fanatik kepada salah satu mazhab sampai menolak hadis Rasulullah SAW, ya maka tidak dibenarkan. Nah, baik. Baik. Masya Allah, jawabannya sangat menarik sekali Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Ustaz mohon penjelasannya. adanya orang yang mengatakan bahwa para imam mazhab itu lahir lebih dahulu daripada Imam Bukhari atau Imam Muslim. Yang mana seharusnya pendapat imam mazhab ini lebih diutamakan karena mereka adalah generasi terbaik yang terdekat kepada Nabi. Nah. Menurut orang tersebut, kesannya para imam mazhab ini tidak paham hadis sahih, lalu ia menggantungkan mazhabnya kepada orang yang masih hidup atau dua atau tiga abad sesudahnya. Mohon penjelasan tentang hal ini, nah, Ustaz. Perkataan harus ditafsir, yes, harus diperinci. Perkataan bahwa imam-imam mazhab hidupnya lebih dahulu daripada Imam Bukhari, benar. Ya, karena Imam Bukhari datang setelah mereka. Ya. Bahkan hadis-hadis Bukhari juga ngambil dari mereka di antara sanadnya ya, yang nyampe ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu diketahui, ya, perlu diketahui bahwa masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah, ya, apakah kita beragama dibangun di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nah, itu. Ya. Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab, ya, mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, jelas hadis-hadisnya semua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan fikih beliau beliau sebutkan dalam di atas babnya. Itu menunjukkan fikih beliau, yeah, ya, yeah, dari kitab Bad'il Wahyi sampai terakhir di jilid yang terakhir kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid, ya, itu semua hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata ulama, yeah, di mata ulama, begitu juga hadis Muslim, yeah, ya, memiliki kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu ulama berkata as-sahul kutub ba'da kitabillahi, ya, bahwa Bukhari dan Muslim kitabnya merupakan kitab yang paling sahih setelah kitab Allah, ya, dan tidak bertentangan dengan dengan apa yang dikatakan, ya. Naam, para ulama semuanya kita harus hormati dan kita dudukkan sesuai dengan kedudukannya. La syak bahwa al-imam imam yang keempat ini al-a'immatul arba'ah, ya, kedudukannya sangat tinggi, sangat tinggi dan ilmunya sangat-sangat tinggi, kan gitu. Ya. Tetapi kalau misalkan ada pendapat yang menyelisihi pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata idza sahal hadis fa huwa madhhab. Kalau hadis itu sahih maka itu dalam apa? Madhhabku, dan itu madhhabnya mereka. Jadi semuanya dikembalikan kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, yang Rasul adalah junjungan kita. Ya. Allah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. La ada pada Rasulullah suri teladan yang baik dan Allah utus kepada manusia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Dan kita ucapkan jazakumullah kepada para ulama, karena dengan mereka kita tahu sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi kita berada di tengah-tengah. Ya, maksudnya apa? Di antara orang yang betul-betul buta, artinya maksudnya enggak peduli, yang penting taklid sama gitu, ya. Walaupun nyelisih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan orang-orang yang mengatakan ulama itu adalah manusia biasa. Mereka makan nasi, saya makan nasi, ya kan? Mereka laki-laki, saya laki-laki. Mereka bisa beristihad, saya pun bisa beristihad. Atau merendahkan ulama, ah enggak mau misalkan, saya tidak mau ngambil dari ulama, ya, langsung dari Quran dan Sunnah, akhirnya salah-salah. Yeah. Ini pun tidak benar, ya. Tapi kita harus berada di tengah-tengah, ya. Kita harus menghormati ulama, harus dan wajib. Ini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kita ambil pendapat mereka, ya, dan mereka menasihati kita kalau ada pendapat mereka yang menyelisih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan pendapatku kata mereka. Nah, baik, barakallahu fiik. Wafiq barakallahu fiik atas jawabannya. Dan nah, ini saja kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami di 0218236543. Kami persilakan satu telepon di kesempatan siang hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana, mohon maaf? Bu Sunandar di Trenggalek. Silakan Bu Sunandar pertanyaannya. Ini Ustaz, saya pernah mendengarkan sama Ustaz. Ya. Yang satu kan kita itu kalau beribadah perlu itu Al-Qur'an dan hadis. Tapi yang satunya begini, kalau Al-Qur'an dan hadis itu kan istilah sayur masih unggul, perlu di diolah gitu. Diolah, ya. Iya, gitu. Ya, kita aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, Ustaz. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara dua ustadz tersebut kalau kita cermati, ya, kalau kita cermati baik-baik, ya. Yang mengatakan pertama, yang mengatakan kita beribadah dengan Al-Quran dan Sunnah, ini betul, ya. Yang kedua, kita yang kedua, kalau yang dimaksud begini, kalau yang dimaksud adalah kita lihat kalau ada masalah, kita lihat banyak hadis, lihat banyak dalil, tidak boleh langsung apa, tidak boleh langsung iya menafsirkan, tidak boleh langsung berpendapat sendiri. Ini betul, ya, karena kalau kita tanpa ilmu berpendapatnya bisa tersesat, ya, bisa apa, tersesat. Contoh misalkan, contoh ya, di Al-Quran di surat At-Taubah Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambil dari harta mereka zakat sedekah. Dari harta mereka sebagai zakat sedekah, ya, zakat mal, ya, yang bisa mensucikan mereka, membersihkan mereka, ya, wa shalli 'alaihim. Nah, kalau misalkan kita hanya mengandalkan pemahaman bahasa Arab, ya, misalkan kita tanpa melihat bagaimana penjelasan ulama, misalkan kita ngarang sendiri, oh, berarti orang yang kita ambil zakatnya, yang nyerahkan zakatnya, kita solati. Wasolli alaihim. Iya, iya. Ya, wasolli alaihim, misalkan kita solati. Nah, berarti kita solat tuh. Sebentar dulu mas, ketika ngasih zakat saya sholat dulu, ya. Saya sholat. Nah, ini misalkan seperti ini, ini juga salah, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus perhatikan bahwa tentunya dikembalikan kepada ilmu, ya. Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrain, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya. Selama kalian memegang dua perkara itu, dia akan tersesat, yakni kitab Allah dan sunnahku. Baik. Tapi dari perkataan yang kedua, kalau yang dimaksud adalah menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, yang sudah jelas-jelas, kemudian mencari alasan untuk lari dari hadis Rasul yang sudah jelas-jelas, maka ini yang tidak boleh. Ya, dengan alasan macam-macam. Nah, dari sini juga saya akan sampaikan, ya, bahwa sekarang orang bermudah-mudah, ya, bermudah-mudah dengan pendapat adanya ikhtilaf di antara ulama. Ya, ini ada ikhtilafnya, ini ada ikhtilafnya, ini ada ikhtilafnya, ya. Padahal hadisnya sudah jelas. Ya. Ini tidak dibenarkan. Justru Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk apa? Penghukum di antara ikhtilaf. Banyak hal. Di antaranya seperti contoh misalkan masalah musik dan nyanyian. Musik dan nyanyian. Sudah jelas hadisnya, yeah, tentang larangan, yeah, itu. Kemudian terus ada orang mengatakan ini ada ikhtilaf antara ulama. Yeah. Nah, terus di antara contoh adalah safar. Safar. Wanita safar tanpa mahram. Ya. Kemudian kita beralasan ini ikhtilaf ulama, ini ikhtilaf ulama. Padahal hadisnya jelas. Iya, yeah, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, an yusafir illa ma'ahadhu mahram, illa ma'ahadhu mahram. Dia safar melainkan punya apa? Mahram. Hadisnya jelas. Ya, hadisnya jelas. Wa sahih. Kenapa kita berkata ada ikhtilaf di antara ulama? Kalau ada ikhtilafnya, semua ada ikhtilafnya. Iya, Ustaz. Salat dari salam sampai salam, salam sampai salam, dari takbiratul ihram sampai salam, Ini bisa ada ikhtilafnya. Yeah. Saya pernah belajar, ya kan? Itu ada ikhtilafnya. Rata-rata ada ikhtilafnya. Tapi kita lihat kembalinya kemana? Ke hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pemutus perbedaan pendapat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Akhiri. Iya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat ya, dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang halal yang luas, kemudian diberikan umur panjang dalam ketaatan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.